Terima kasih masih bersama kami di Mari Teguh Golden Ways. Kita masih bicara mengenai jadinya aku, terserah aku, Pak Mario. Yes. Pertanyaan saya mudah-mudahan bisa mewakili pertanyaan pemirsa juga. Kalau begitu, bagaimana mungkin Pak bisa terjadi ada orang yang berpendidikan rendah, tapi dia bisa menjadi pemimpin atau atasan orang-orang lain yang pendidikannya jauh lebih tinggi, Pak? Super sekali. Sahabat Indonesia yang super yang hadir di studio dan dimanapun Anda berada. Ini sederhana ya, kita camkan pelan-pelan bahwa kebodohan yang yakin akan mengalahkan kepandaian yang ragu-ragu. Siapapun yang berkualitas tetapi ragu-ragu akan tampil seperti tidak berkualitas. Siapapun yang bodoh tetapi tampil yakin akan dikira yakin. Dikira pandai. Itu sebabnya orang yang kurang berpendidikan harus tahu caranya mengangguk. Yaitu mengangguklah pelan, tapi jangan bersuara. Karena akan segera ketahuan tidak tahu. Nah, di masyarakat-masyarakat kita ini isinya adalah orang-orang pandai, sangat terdidik, yang frustrasi karena dipimpin oleh orang-orang yang tidak begitu pandai, tetapi yang memimpin, yang menjadi atasannya. Rata-rata karena yang diangkat selalu adalah yang berani. Karena yang disebut leading edge, sudut yang memimpin, selalu orang yang di depan yang berani menerima resiko dari keputusannya. Banyak sekali orang terdidik yang tahu resiko di dalam keilmuannya yang mengatakan nanti dulu, konsolidasi dulu. Orang yang tidak tahu berani karena tidak tahu. Itu sebabnya kebodohan yang yakin akan mengalahkan kepandaian yang ragu-ragu. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya, silakan. Bapak, silakan Bapak. Selamat malam Pak. Selamat Mario. Malam. Salam super. Salam super. Nama saya Dita dari Depok. Yes Pak Dita. Nama saya, sebenarnya apa yang membuat seorang biasa itu bisa mampu menjadi pemimpin yang luar biasa? Super, tahan di situ dulu Pak. Apa yang membuat orang biasa mampu menjadi pemimpin yang luar biasa? Dengarkan ini. Orang sebetulnya tidak pernah bertanya. Orang itu minta persetujuan. Sebetulnya, disetujui. Lihat, apa yang minta disetujuinya? Waktu beliau mengatakan apa yang membuat orang biasa bisa menjadi pemimpin luar biasa, beliau melihat dirinya sebagai orang biasa. Ya, tapi Anda harus berbahagia karena Anda memiliki keinginan untuk menjadi pemimpin yang luar biasa. Apa yang menjadikan seseorang luar biasa, Pak? Dia berani menghadapi resiko. Ya, good. Disederhanakan yuk, tidak lepas dari kualitas kita yang biasa. Orang biasa akan jadi orang luar biasa kalau dia melakukan hal-hal biasa dengan kesungguhan yang tidak biasa. Itu saja. Super sekali, Pak Mario. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali bertanya. Ibu, silakan Ibu. Selamat malam. Selamat salam malam, super Pak salam Mario. Super. Nama saya Yani dari Bandung. Yes, Ibu Yani. Saya ingin menanyakan sebagaimana bahwa pegawai negeri